Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pewaris di setiap zaman, dan kepada segenap umatnya yang komitmen dan konsisten ittiba kepada sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Penyakit Ghaflah di dalam Perspektif Al-Quranul Karim. Kita semua hidup di zaman yang sangat modern, atau bisa disebut juga postmodern. Berbagai informasi begitu berlimpah. Ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi terus ditemukan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Akan tetapi, acap kali kemajuan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi yang begitu berlimpah bagi umat manusia, sering disalahgunakan, sering disalahfungsikan. Dampak-dampak negatif itu tidak bisa dibendung. Yang semestinya sains, ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin bersyukur kepada Allah, semakin mengenal kepada Allah atas kebaikan-kebaikan dan kemurahan Allah, semakin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sepanjang kehidupan di dunia. Akan tetapi sering sebaliknya. Apa yang menjadi faktor kondisi umat manusia seperti ini? Al-Quran sering menyebut salah satu penyakit batin, penyakit kalbu, penyakit hati yang sangat berbahaya, salah satunya adalah ghaflatun. Dalam berbagai bentuk Allah sebut bentuk masdar ghaflatun, bentuk isim fa'il atau subjek ghafilun. Diulang-ulang dalam Al-Quran, ditemukan dalam surat dan ayat-ayat. Apa yang dimaksud dengan ghaflah? Ghaflah artinya lalai. Apa yang lalai? Yang lalai adalah hatinya. Sebab kalimat ghaflah ini sering dikaitkan dengan kolbu, dengan hati manusia. Boleh jadi pelajar-pelajar kita pengetahuannya banyak, banyak pengetahuan, banyak yang diketahui. Akan tetapi tindakan-tindakan sosial begitu sering terulang kali di dalam kehidupan kita. Maka persoalannya adalah hati ketika ghaflah, hati ketika lalai kepada yang menciptakan kita, membuat ilmu, membuat pengetahuan manusia menjadi porak-poranda. Pengetahuan manusia sering membalikkan fakta. Banyak orang-orang ahli hukum, tapi justru menjual belikan hukum. Inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Ghaflah di dalam Al-Quran, lalainya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering di dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan pintar hati sekaligus sebaliknya bodoh hatinya. Alimul qalbi jahilul qalbi. Yang pertama adalah cerdas hatinya. Hatinya nyambung kepada Allah, membuat seluruh panca inderanya menjadi peka. Seluruh panca inderanya berfungsi dengan baik untuk kemajuan diri beserta kemajuan orang lain. Tapi di sisi lain ada yang disebut dengan jahilul qalbi. Orang yang bodoh hatinya, orang yang lalai hatinya akan Allah, kemudian pengetahuan yang dimilikinya, panca inderanya tidak berfungsi baik, maka membuat porak-poranda kehidupan kita ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan penyakit goplah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka sebagian besar manusia mengetahui zahiran minal hayati dunya, dari kehidupan dunia ini hanya sisi kulitnya saja, hanya lapisan luarnya saja. Mereka tidak mengetahui hakikat kehidupan yang diciptakan oleh Allah, kesempatan bagi kita. Dia tahu hanya zahirnya saja, kulitnya saja, lapisan luarnya saja. Artinya mereka menjadikan dunia ini menjadi cita-cita akhir, menjadi harapan yang paling besar. Menjadikan dunia ini adalah sebagai kehidupan yang abadi. Ini tanda-tanda orang yang hanya mengetahui kehidupan dunia ini hanya dari sisi atau kulit luarnya saja. Manusia berlomba-lomba ingin meraih kenikmatan dunia, dan dunia ini dijadikan sebagai tujuan. Kenapa mereka hanya tahu kehidupan dunia kulitnya saja, sisi luarnya saja, tidak tahu intinya, tidak tahu hakikatnya? Apa yang disebut dengan hakikat kehidupan dunia? Kehidupan dunia ini adalah media, alat, sarana untuk akhirat yang abadi. Ilmu, fakta, realitas kehidupan telah membuktikan tidak ada manusia yang hidup selamanya di dunia. Dari satu generasi ke generasi berikutnya hanya lewat dari kehidupan dunia dan melanjutkan kehidupan yang lain di alam yang abadi. Yang kedua, hakikat kehidupan dunia, inti dari kehidupan dunia adalah ujian dari Allah. Kehidupan ini penuh ujian. Kita terlahir ke muka bumi tanpa meminta, kemudian lahir ke muka bumi, kemudian Allah berikan kenikmatan. Ini semua adalah ujian. Di dalam kehidupan ini ada unsur positif, ada unsur negatif, ada takdir baik dan buruk. Hakikat kehidupan ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia-manusia yang hanya mengetahui kehidupan dari sisi atau kulitnya saja, itu semua diakibatkan wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai, hatinya lalai akan akhirat. Bukan tidak tahu dengan adanya akhirat. Sebab kehidupan yang Allah ciptakan, semua makhluk yang Allah ciptakan berjodoh-jodoh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semua yang Allah ciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi, ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Orang-orang yang hanya tahu kehidupan dunia kulitnya saja, bukan tidak tahu, akal sehatnya bukan tidak membenarkan adanya kehidupan akhirat, tempat yang abadi, tempat pembalasan Allah. Persoalannya bukan di pengetahuan, tapi persoalannya adalah hati mereka goflah, hati mereka lalai, lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengetahuannya tidak berfungsi lagi, pengetahuannya tidak bermanfaat lagi, analisisnya tumpul karena hatinya goplah, karena hatinya lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, inilah penyakit yang berbahaya yang tidak disadari oleh umat manusia. Satu lagi kita angkat ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah mengingatkan, semakin dekat balasan kepada manusia, balasan akhirat, balasan yang sesungguhnya, balasan yang sangat ketat, balasan yang sangat detail, balasan yang sangat terperinci. Hisabai yasira, jaza al aufa. Semakin dekat umur manusia terus digerogoti dengan pergerakan waktu. Waktu tidak bisa berhenti, apalagi mundur. Terus bergerak, terus bergerak. Ini adalah ketetapan Allah. Manusia tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Tapi sayangnya, sungguh akal sehat membenarkan realitas kehidupan telah bukti sebagai fakta kehidupan sunnatullah ketetapan Allah tadi. Tetapi mereka ketika dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah dan Rasulnya, wahum fi ghaflatim mu'ridun. Kenapa mereka tidak sadar? Padahal karena mereka fi ghaflatin, kalbunya, hatinya goplah, lalai kepada Allah, mu'ridun. Dia terus membangkang, dia terus tidak mau mengikuti perintah Allah. Dia terus berpaling. Berpalingnya manusia sampai-sampai tidak sadar dalam kehidupan, padahal umurnya semakin berkurang, semakin dekat dengan hisaban Allah. Itu semua diakibatkan wahum fi ghaflatin. Hati mereka dalam keadaan lalai. Tidak peka dalam kehidupan. Dia terus ingin menikmati syahwat kehidupan dunianya. Dia tidak sadar dalam kehidupan ini. Dia tidak peka lagi. Inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Potret gambaran kehidupan umat manusia. Penyelewengan. Melawan hukum. Tindakan-tindakan kriminal. Tindakan-tindakan korupsi. Terus marak. Terbongkar tidak menjadi pembelajaran. Satu kasus terbongkar tidak menjadikan pembelajaran bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Lahiyatan kulubuhum. Itu semua diakibatkan hatinya lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalbu manusia terputus dari yang menciptakannya, terputus dari Allah, maka panca indranya hidup dan kehidupan ini tidak akan menjadi pembelajaran berharga bagi diri mereka. Betapa berbahayanya goplah, lalai hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman menghindar dari penyakit goplah yang sangat berbahaya ini. Tentu dengan cara selalu hati kita dibersihkan dengan kalimah istighfar. Orang yang banyak istighfar, Rasul berjanji yang pertama, di samping diampuni dan disayangi oleh Allah, yang pertama dari problem kehidupan yang membelitnya, Allah berikan makhroja, jalan keluar. Allah berikan solusi. Sebab kehidupan ini mengandung problem. Tapi yang terpenting adalah ketika Allah memberikan solusi, jalan terbaik bagi kita. Kemudian yang kedua, dengan banyak bertobat kepada Allah, Allah akan hilangkan rasa bingung, rasa sedih, gundah gulana. Sebab rasa sedih, gundah gulana, tidak ada kejelasan, kenikmatan di dalam berjalan, di dalam melangkah, itu semua diakibatkan dari dosa-dosa kita. Dan kemudian yang ketiga adalah Allah akan berikan rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki yang tidak disangka-sangka, di luar perhitungan kita, tapi ada dalam perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda Allah sayang kepada orang yang banyak bertobat, banyak beristighfar. Kalbu kita akan terus dibersihkan dari noda dosa. Semakin dibersihkan, maka hati kita akan semakin butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan semakin peka dalam menjalani kehidupan. Kita akan berani berbagi, siap membantu, menyebarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Inilah tanda yang terhindar dari penyakit goplah, dan kemudian hati kita bangkit untuk terus menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, qad aplaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Wa qala aidan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi, ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Wansur man nasaruddin. Wansur man nasaruddin. Wansur man nasaruddin. Wahdul man khazalal mu'minin. Wa ahlikil kafarata wal munafikin. Wal hasidina wal zalimin. Ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar. Astagfirullah li walakum. Aqimissalah.